Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk sama-sama bermajlis ilmu, di mana keutamaan dari majelis ilmu sudah sering kita dengarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hadis ini, ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seharusnya dan sepantasnya untuk senantiasa kita ingat bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Islam, itu merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan untuk menuju surga bagi orang-orang yang melakukannya, bagi siapa saja yang belajar ilmu agama Islam. Oleh karena itu, dikarenakan talabul ilmi termasuk bentuk ibadah kepada Allah, maka hendaklah kita senantiasa mengingat syarat diterimanya sebuah ibadah adalah al-ikhlas wal-mutabah. Ikhlas dalam mengamalkannya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Demikian pula ketika seorang itu menuntut ilmu agama, dia mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Fala raiba anna talab al-ilmi min afdalil qurubat wa min asbabil fawzi bil jannati wal karamah liman amila bihi." Kata beliau rahimahullah, tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal, yang paling utama, dan termasuk sebab keberuntungan dan kebahagiaan dengan surga Allah Azza wa Jal. Liman amila bih, kata beliau, bagi siapa saja yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang belajar ilmu agama Islam, maka yang dituntut setelahnya adalah al-amal, mengamalkannya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi, mereka menjadi orang-orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, disebabkan mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Wa min ahammil muhimmati al-ikhlasu fi talabih. Wa dhalika bi an yakuna talabuhu lillahi la li gharadin akhar. Li anna dhalika huwa sabilul intifa'. Sabilul intifa'u bihi wa sababut tawfiq li bulughil maratibil 'aliyah fid dunya wal akhirah." Termasuk perkara yang penting dalam menuntut ilmu syar'i adalah ikhlas, meluruskan niatnya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan dengan tujuan yang lain, bukan karena tujuan ingin mendapatkan dunia atau tujuannya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Li'anna dhalika huwa sabilul intifa'u bih. Kemudian kata beliau, dikarenakan dengan keikhlasan itu merupakan jalan seorang bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Dengan keikhlasan seorang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Dan juga dengan keikhlasan itu merupakan sebab seorang mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, baik di dunia maupun di akhirah. Wa qad jaa'a fil hadisi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang mana ilmu itu seharusnya dipelajari karena mengharapkan pahala dari Allah, kemudian tidaklah dia mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, lam yajid arafal jannah, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan aroma surga. Yaitu seorang yang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, tidak ikhlas karena Allah, maka ancamannya dia tidak akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi kita berada di satu masa yang semakin jauh dari masa an-nubuwwah, dari masa para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, yang mana dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minh, tidaklah datang satu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sehingga seorang yang istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah azza wa jal, itu semakin sedikit, semakin berat. Dibutuhkan al-mujahadah, kesungguhan dalam istiqamah tersebut. Naam, disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal. Beramal di sini tentu yang dimaksud adalah al-amal salih, beramal salih, beramal kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim, bersegeralah kalian untuk beramal salih sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum datang ujian-ujian. Di mana ujian-ujian itu, fitnah-fitnah itu, ka qita'il laylil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap, semakin malam semakin gelap, ya. Demikianlah ujian yang akan datang. Semakin datang masa semakin besar. Naam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, dengan fitnah itu, dengan ujian-ujian itu, bisa menjadikan seorang mukmin di pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, namun ketika sore hari dia menjadi kafir, wal iyadu billah. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, atau sebaliknya, di sore hari dia masih dalam keadaan beriman, namun di pagi hari dia telah keluar dari Islam, telah menjadi kafir, wal iyadu billah. Ini menunjukkan besarnya fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan menimpa umat ini. Kenapa demikian seorang mukmin bisa menjadi kafir hanya dalam beberapa waktu? Ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit bagian dari dunia demi mendapatkan dunia. Dia rela meninggalkan agamanya, wal iyadu billah. Demikianlah keadaan fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga kita telah melihatnya, menyaksikannya, betapa banyak ya, atau sebagian dari sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang dulu istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas al-haq, kemudian dengan datangnya fitnah, dengan datangnya ujian-ujian, dia meninggalkan sunnah, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, condong bergabung dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang lalai dalam. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjata'ala pada baca Al-Imam Abdul Aziz, salah satu dari untuk seluruh umat Islam. Ringkasan kan perkara yang al-muhimmah, perkara yang penting ya. Tapi untuk, karena memang sedikit alibaz di kota dari As-Su'adiyah, hijri ummihi, asuhan ibunya, sajja'athu ala talabil ilmi, untuk senantiasa belajar menghafal Al-Quran. Beliau telah menghafal Al-Quran balik, karena keseriusan sebelum mencapai usia balik. Dapat summa dhakit, sehingga hilang sama sekali. Yakni beliau ketika beliau sakit, namun hal ini sehingga walaupun namun semangat mereka terus tidak diragukan lagi, beliau menjadi seorang imam. Beliau telah besar walakisi, memiliki kesehatan ni'mat, pemiliknya gunakan, namun memperbaiki diri. Qadhi wal ma'ahid sebut, beliau sudah di sana untuk menjadi bahkan beliau senantiasa dari beliau qabla sittina sana islamiyah ya. Dan uyina ra'isan, pimpinan matan ilmu. Kemudian beliau di tahun 1000 dalam keadaan umur beliau qala umuruhu, beliau wafat pada hari Kamis. Beliau mengatakan innahu khairah, ini pilihan, karena Nabi alaihi salat innallaha la yaqbidul ilma walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, mengangkat ilmu dari tengah-tengah para ulama. Sehingga hendaklah kita bersemangat wa ta'ala beberapa membimbing umat dengan al-wassalam. Disebutkan oleh Imam Bukhari tafaqquh man, tentang ilmu agama Islam, pasti akan menjadi panutan tua, akan menjadi panutan dari anak-anak Islam sebelum kalian menjadi. Demikian pula waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak sedikit dalam keadaan sudah belajar, semangat ya, mencontoh mereka, tafaqquh, senantiasa belajar dalam usia berapapun ini. Wabillahi taufik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub.